Hujan pun turun di pagi ini. Masih ku rasa hangat tanganmu. Hapuslah air matamu kasih. Mari tersenyum, sambutlah esok. Dan cobalah lagi. Mari tersenyum, sambutlah esok.